لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا لا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد خافنا عز الله وإياكم لنجدكم Saya Muhammad bin Abdullah beliau sampaikan wa awalum nuhun alaihi salam wa akhiruhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin wa dalilu ala anna awalum nuhun alaihi salam qala ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wa nabiyyin min ba'di. Dan awal dari para rasul adalah Nuh alaihi salam dan akhir dari mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah penutup para nabi. Dalil bahasnya Nuh alaihissalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 40 Allah berfirman, "Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad bapak salah seorang di antara laki-laki kalian, namun dialah Rasulullah dan penutup para nabi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, illa annahu la nabiyyun ba'di, kecuali bahasanya tidak ada nabi sesudahku. Demikian juga di sana ada hadis sahih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan bahwa keseluruhan para nabi itu bagaikan orang yang membangun sebuah istana yang bagus dan orang memujinya kecuali ada satu tempat batu bata yang masih belum tertutup. Nah, karena itulah orang-orang yang mengelilingi istana tersebut menganggap air dari situ, kemudian kedudukan Rasulullah sebagaimana tempat kosong dari batu bata tersebut. Ini beliau lah yang menyempurnakan bangunan tersebut. Demikian juga beliau sampaikan bahasnya telah ada 30 orang yang mengaku seluruh pendusta dan mengaku nabi, sekali bahasnya tidak ada nabi sesudahku. Hadis itu juga dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdullah dalam kitab beliau Kitab Tauhid. Termasuk barangkali mau merujuk tentang tentang masalah salamnya umat ini kepada Rasulullah sampai melalui di sana oleh para malaikat, bisa dilihat di Sarah Kitab Tauhid Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Insyaallah di sana ada hadis tersebut. Beliau sampaikan wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasulan min nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi ibadati lawahda wa yanhahum an ibadati tawhid. Wadzalilu qulu ta'ala walakad ba'asna fi kulli umatun rasulan anibudullaha wastanibut ta'ud. Dan seluruh umat yang Allah mengutus kepada umat tersebut rasul dari Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah merintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan melarang mereka dari beribadah kepada ta'ud. Dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, dan sungguh kami telah mengutus demi Allah, sungguh Allah telah mengutus, sehingga kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada umatnya, oh mudallah wa tanibut tawhud, sembahlah Allah sementara semata dan jauhlah tawhud. Ayat ini semakna dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sembahan yang hak selain aku, maka sembahlah aku, jadikanlah aku sebagai sembahan satu-satunya. Karena anibudullaha wastanibut tawhud tidak lain dan tidak bukanlah makna la ilaha illallah. Maka demikianlah para rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau itu seluruhnya diwahyukan kepadanya la ilaha illallah. Maka dakwah para rasulullah satu, yaitu dakwatut tauhid. Dakwatut tauhid. Dakwah la ilaha illallah. Dari rasul pertama sampai rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau adalah rasul terakhir, maka barang siapa yang berpendapat bahwasanya ada nabi sebelum beliau, maka dia kafir. Harisun billah. Karena dia telah menolak kitab Allah Subhanahu dan sunnah rasulnya dan ijma kaum muslimin. Dia sampaikan waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghut wal imanu billah wal imana billah. Allah telah mewajibkan kepada seluruh hamba untuk kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Kama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la mustama laha. Jadi barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Jadi di sini beliau sampaikan tentang hukum terhadap taghut, yaitu untuk dikufuri, untuk diingkari. Sebelum beliau berbicara tentang definisi taghut, nah, biasanya berbicara definisinya dulu baru hukumnya. Dan di sini beliau menyebutkan hukum tentang taghut, ya bisa jadi untuk perhatian, untuk kemudian bersenang untuk tahu apa itu taghut yang hukumnya harus dikufuri. Intinya seorang tatkala diperintah untuk kufur kepada taghut, ya semestinya dia harus tahu. Jadi jangan sampai seseorang menafikan dirinya dari sesuatu sementara dia tidak tahu terhadap sesuatu yang dia nafikan. Jadi jangan menyatakan dirinya, kalau saya jelas kufur kepada taghut. Lalu apa kufur? Apa itu taghut? Ya enggak ngerti apa itu taghut. Saya gimana? Nah, ini salah satu apa model yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Zahab dalam kitabnya Kasyifat. Setelah kemudian orang mengatakan ana la usyriku billah. Aku tidak tahu syirik kepada Allah Taala. Maka tanyakan kepadanya, apa itu syirik? Kalau dia menjawab dengan benar, maka berarti sama dengan dia menunjukkan kepada dirinya, menunjukkan kepada orang lain bahwasanya dirinya adalah musyrikin. Setelah dia menjawab dengan salah, maka beritahukan kepadanya, bagaimana kamu menafikan sesuatu dari dirimu sementara kamu tidak tahu. Maka setelah seorang diperintahkan untuk kufur kepada taghut, menjadi kewajiban baginya untuk mengetahui siapa taghut tersebut. Maka beliau sampaikan kalam salaf tentang taghut. Definisi dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, at-taghut ma tajawaja bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Taghut itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas dari perkara yang makbud, matbu, atau muta'. Dari perkara yang dibacai, yang diikuti, maupun yang ditaati. Pengertian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini definisi yang jami, artinya definisi yang luas. Pendahulu beliau, dari para sahabat, tatkala ditanya tentang taghut, mereka menjawab dengan jawaban yang menunjukkan atas afrod, atau atas oknum-oknum taghut tersebut. Seperti Umar bin Khattab misalnya, belum menjelaskan taghut setan. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu, taghutlah al-kuhan, para dukun. Muhammad bin Sirin telah menyatakan taghut adalah sahir, bukan sihir. Nah, mereka pendahulu Imam Qayyim rahimahullah, termasuk juga Imam Malik misalnya, beliau menyampaikan taghut la huwa ma'ubida min dunillah, yang disembah selain Allah Taala. Nah, semuanya menyebutkan taghut dengan akhlaknya atau sebagian pengertiannya. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau lebih luas definisinya, yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melalui batas berupa yang disembah, yang diikuti maupun yang ditaati. Yang disembah, yang diibadahi selain Allah Taala dan dia ridha, kemudian yang diikuti ya dari para ulama atau para ubat ahli ibadah yang menyimpang dari jalan kebenaran, ulama yang su atau para ubat yang menyimpang, para ahli ibadah yang menyimpang dari jalan kebenaran, kemudian mereka diikuti dan mereka ridho, maka mereka lah togut. Adapun yang ditaati ya dari pemerintah dan juga ulama, setan dan lain sebagainya, termasuk perundang-undangan yang ditaati selain Allah SWT. Untuk diketahui bahwasannya seluruh yang beribadah kepada selain Allah SWT, maka dia adalah beribadah kepada taghut, walaupun yang disembah tersebut dirinya belum tentu dia taghut. Maksudnya, jadi setiap orang apabila dia beribadah kepada Allah, maka dia telah dikatakan beribadah kepada taghut, ditinjau dari penyembahnya. Adapun ditinjau dari yang disembah, maka dikhususkan hanya yang dia ridho. Maka yang disembah dan dia ridho, maka itulah taghut. Tetapi penyembahnya, walaupun dia menyembah kepada yang tidak diridhoi, yang dia tidak ridho, maka dia telah dikatakan apa? Menyembah taghut. Jadi yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, maka mereka telah menyembah taghut. Yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah menyembah taghut. Yang menyembah Maria menyembah taghut. Yang menyembah Abdul Qadir Jalani menyembah taghut. Walaupun mereka-mereka adalah bukan taghut, tapi penyembahnya dikatakan menyembah taghut. Adapun taghutnya adalah dipersyaratkan yang dia ridho dengan penyembahan mereka. Maka kalau kita memperhatikan taghut di alam ini tidak akan keluar dari apa yang didefinisikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Itu ima dia berupa ma'bud atau berupa matbu atau berupa muta. Kemudian beliau sampaikan wa tawadhi'ut katsiratun wa ru'usuhum khamsah. Taghut itu banyak dan tokohnya ada lima. Di sini di Usul Salasah belum menyampaikan lima, dalam risalah yang lainnya belum menyampaikan lima juga, tapi rinciannya berbeda. Ada perbedaan redaksi. Yang kalau kita kumpulkan jadinya nanti ketemu enam yang belum sampaikan. Jadi yang belum sampaikan di sini bahasnya taghut itu tadi yang masuk ke dalam definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Adapun tokoh-tokohnya adalah sebagai berikut. Yang termasuk kategori pelopor-pelopor taghut atau pimpinan-pimpinan taghut. Dedengkot-dedengkot dari taghut. Yang pertama boleh sampaikan iblis laknatullah alaihi. Dalam risalah yang lainnya sebagaimana dinukil dalam Al-Wajibat, yang pertama berkenaan al-awal as-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Maka iblis yang belum maksudkan di sini lah nama untuk umum, itu maksudnya syaitan secara keseluruhan yang mengajak orang lain untuk beribadah kepada selain Allah Taala, baik beribadah kepada dirinya maupun beribadah kepada berhala, kepada para malaikat, kepada para nabi. Maka hakikatnya orang yang beribadah kepada selain Allah Taala, mereka adalah beribadah kepada jin, kepada setan-setan itu. Sebagaimana tatkala Allah Taala menanyakan kepada para malaikat, balkan ya'budun al-jin. Jadi malaikat menyampaikan kepada Allah, balkan ya'budun al-jin. Namun mereka akhirnya lah beribadah kepada jin, ya, kepada setan. Saya lupa ayat berapa itu. Akharum bihim yu'minun, kebanyakan pada setan itulah mereka beriman. Jadi ini iblis, setan, inilah tokoh taghut. Dari seluruh taghut, sebabnya atau sumbernya adalah dari iblis semuanya, dari setan. Sebagaimana tatkala Umar Khattab menjelaskan yang namanya taghut lah wa as-syaitan. Dan iblis, setan itu dikatakan taghut Ya karena mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya atau mengajak manusia untuk supaya beribadah kepada selain Allah SWT. Dan kalau kita lihat bah, seluruh dari bentuk-bentuk tauhid itu dimiliki oleh setan. Ya dia jadi ma'bud, ya dia disembah, ya ma'bu, ya dia apa? Diikuti dan juga muta, ditaati. Maka dia tauhid yang terbesar. Iblis, setan itu adalah tauhid yang terbesar. Karena mereka ridho kepada penghambaan manusia kepada Allah dan juga mereka mengajak orang untuk mengabdi kepada dirinya dan mereka juga rela untuk ditaati jalan keluar dari syariat Allah Taala dan mereka juga senang diikuti di dalam kemaksiatan kepada Allah Taala. Maka seluruh apa predikat dari ma'bud, matbu dan muta itu seluruhnya ada pada setan. Yang kedua, waman ubida wa waradin, yang disembah sementara dia ridho. Nah, yang mencakup apa? Yang disembah dan dia ridho, ya termasuk di dalamnya apa? Iblis atau setan. Dan juga orang-orang yang ridho, dia diminta selain Allah SWT dalam perkara yang tidak mampu selain Allah SWT. Dari para apa, misalnya syekh-syekh para kaum sufiah yang rela disujudi, dimintai dalam perkara yang tidak mampu selain Allah SWT. Yang ketiga, waman da'a ilan nasi, waman da'an nasi, waman da'an nasa ila ibadah binafsihi. Ya, mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Apa perbedaannya dengan yang kedua? Kalau yang kedua bisa jadi dia tidak mengajak, tapi senang apabila disembah. Adapun yang ketiga bisa jadi dia tidak disembah, tapi dia mengajak. Mengajak orang untuk menyembah pada dirinya, walaupun tidak dipenuhi ajakannya misalnya, maka dia sudah sebagai tokoh dari tauhid. Ya baik ibadah secara umum maupun ibadah secara khusus. Ini berupa doa, soal maupun berupa amaliyah ibadah, sujud, sholat, atau dia mengajak manusia, silakan kalian meminta kepadaku apa saja, minta kesembuhan, minta anak, minta anu. Nah, jadi mereka yang pasang iklan, baru siapa ingin mendapatkan anak maka datang kepadanya, inilah tauhid, menjanjikan bisa menyembuhkan atau memberikan anak, memberikan kelancaran rezeki dan lain sebagainya. Dan betapa banyaknya sekarang tauhid-tauhid pasang iklan. Jadi mereka adalah termasuk tokoh dari tauhid yang menawarkan berbagai macam bentuk ubudiyah kepada mereka, itu dengan doa atau sholat yang tidak mungkin memenuhinya selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, manida'a fa'an min ilmil ghaib. Seorang yang mengaku dirinya mengetahui sesuatu dari ilmu ghaib. Sayan di sini nakirah, fisyah apa syarat atau ya dalam baik setelah isi mausul nakirah dan man mausul maka yufidil umum, jadi mannya juga umum, jadi siapapun dia, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak orang merdeka, tidak juga budak, yang namanya man manusia, sementara dia mengaku dirinya mengetahui yang gaib, sayan sesuatu sedikit saja, jadi, walaupun dalam sekali permasalahan saja, maka dia sudah yu'tabar tauhud, dia sudah dianggap sebagai tauhud. Lalu diketahui bahasnya perkara yang gaib itu terbagi dua, gaib yang apa? Hakiki atau mutlak, gaib yang mutlak dan gaib yang nisbi, yang relatif. Gaib yang mutlak yaitu yang tidak diketahui kecuali Allah SWT. Jadi sebagaimana disampaikan Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Luqman, ya, Inna allaha indawa ilmu sya'ah wa yumjil ghaiz wa ya'lamu fil arham wa matab di nafsi ma'adha taksidu qada wa matab di nafsi bi'ayyar din tamud inna allaha alimun khabir. Inna allaha indawa ilmu sya'ah wa yunazzilul ghaiza wa ya'lamu fil arham wa matab di nafsi ma'adha taksidu qada wa matab di nafsi bi'ayyar din tamud inna allaha alimun khabir. Mana ayat terakhir ya? Ayat 34. Sesungguhnya ada pada Allah Taala ilmu sya'ah yang terjadinya hari kiamat, bayunatil ghaiz, dan yang menurunkan hujan, kapan turunnya hujan, wa ya'lamu fil arham, dan dia mengetahui yang ada di rahim, ilmu yang ada di rahim, wa matasyamtum bima dataksibu ghada, dan tidak seorang pun mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok. Wa mata terima sembiayarin kamu, dan tidak ada seorang pun mengetahui di mana dia akan meninggal. Inna Allahalimun khabir. Sesungguhnya Allah telah maha mengetahui lagi maha meliputi. Nah, itu tentang ilmu gaib yang mutlak. Itu sesuatu yang akan terjadi. Gaib yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang tidak bisa dideteksi dengan hisi, dengan panca indera. Sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang, yang tidak bisa dideteksi dengan apa, isinya indrawi. Yang kedua adalah ghaib nisbi, relatif, yaitu yang tidak terindra bagi kita, walaupun bisa terjadi, tapi tidak terindra. Ghaib bagi kita bisa jadi dia syahid bagi orang lain, diketahui oleh orang lain. Ghaib bagi kita, tapi bisa jadi itu apa, perkara yang zahir bagi orang lain. Itu namanya ghaib nisbi. Nah, seseorang yang dia mengaku dirinya mengetahui yang ghaib, ghaib baginya, baik ghaib mutlak maupun ghaib nisbi, maka dia masuk dalam kategori tokoh tamu di sini. Jadi misalnya ada orang berdiri di situ, dan kamu tahu ada orang di situ. Ayo, apa warna bajunya? Kemudian siapa namanya? Ada di situ orangnya. Itu ghaib nisbi. Saya tidak tahu. Walaupun orang yang di sana tahu. Maka kalau saya menceritakan dia namanya ini, kemudian padahal apa, tidak ada pengetahuan bagi saya sebelumnya sama sekali, tidak ada yang beritakan, maka itu namanya memberitakan perkara yang ghaib, yang nisbi. Atau kemudian, oh, saya tadi di rumah apa saja yang saya lakukan. Kemudian, oh, kamu tadi begini, begini, itu namanya. Padahal saya sejak tadi di sini, kemudian antum baru saja masuk, kemudian kamu tahu apa saja yang baru saya lakukan tadi. Sudah terjadi, dan dia tahu apa yang dilakukan, tapi saya tidak tahu. Nah, itu ghaib nisbi. Nah, berbagai macam model atau golongan atau kelompok yang dikategorikan para pengaku ilmu ghaib, yaitu siapa saja mereka? Mereka yang bernama munajjim atau ahli nujum, kemudian kahin, dukun, al-arraf, paranormal atau tukang ramal, kemudian as-sahir, tukang sihir. Nah, itu kelompok-kelompok orang yang mereka masuk kategori tauhid dari sisi ini, mudai ilmil ghaib. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya apa, ghaib itu yang apa, yang mutlak, memberitakan perkara-perkara yang akan terjadi yang tidak diketahui dengan apa, dengan perkara yang hisi, yang terindra. Maka di sana ada perkara-perkara yang ghaib, perkara yang mustakbal. Perkara yang mustakbal, tetapi bukan perkara ghaib. Seperti apa? Pemberitaan tentang akan terjadinya gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Belum terjadi, sudah diberitakan. Karena itu bisa dideteksi dengan alat-alat modern, maka itu bukan apa, berita tentang yang ghaib. Hanya saja kita tidak boleh membenarkannya 100%, karena bisa jadi Allah kemudian merubahnya. Tapi itu bukan perkara ghaib, bukan dianggap perdukunan. Demikian juga ramalan puasa. Ini juga termasuk apa? Bukan termasuk ilmu perdukunan, karena bisa dideteksi. Walaupun apa? Itu sebagai alamat, bisa jadi juga Allah tidak menjadikannya. Demikian juga ahli tambang ya, yang mendeteksi, ada kandungan minyaknya ini. Ini cuma kalau saya begini-gini terus ini ada kandungan minyaknya, jelas. Nah, itu ijma' ilmu ghaib. Tapi kalau menggunakan apa tadi alat-alat modern, maka tidak. Jadi kalau menggunakan apa perkara-perkara yang memang bisa terindra dengan itu, tidak. Tapi kalau tidak, ya termasuk. Kalau tidak kemudian berdalil dengan perkara-perkara yang sisi, yang terindra. Walaupun tadi berita tentang gerhana bulan atau gerhana matahari, tanpa kemudian menggunakan penelitian, tahu-tahu dia menceritakan pemberitaan tentang kandungan tanah, tanpa kemudian menggunakan alat-alat yang terpercaya untuk itu, kemudian dia menceritakannya. Dan juga tidak termasuk ijma' ilmu ghaib, dia memberitakan berdasarkan firasat. Hanya seorang mukmin, apalagi di akhir-akhir zaman, itu firasatnya seorang mukmin itu banyak terjadi. Ini juga tidak termasuk. Jadi itaku firasatul mukmin, takulah kamu terhadap orang mukmin. Artinya kalau kemudian para mukmin yang bertakwa kepada Allah Taala, ini termasuk karomah ya, yang firasatnya seorang mukmin. Kemudian dia menyampaikan sesuatu, maka hati-hati, bisa jadi itu memang terjadi apa yang dia sampaikan. Jadi diriwayatkan oleh Umar bin Khattab Rulan, ini adalah orang yang masyhur dengan firasat. Diriwayatkan bahwasanya sampai-sampai dia melihat seorang berjalan, pertama kali perjumpaannya sudah punya dan ini dukun ini. Baru melihat dia berjalan. Jadi yang tentunya ini adalah perkara yang tidak bisa didakwakan pada setiap orang. Saya berfirasat bahwasanya kamu nanti akan mati. Ini hati-hati ya. Yang jelas yang namanya firasat itu ada. Karena bagaimana sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan ini termasuk karomah bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwasanya yang namanya wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Jadi semakin takwa seorang, maka memang bisa jadi kemudian dia dikaruniai firasat yang tajam. Sekali lagi, ini tidak menjadi jembatan untuk setiap kita mengaku yang hakikatnya adalah ijma' ilmu ghaib dengan alasan apa? Ini firasat. Ada sunnah untuk mimpi buruk tidak disampaikan. Jadi untuk mimpi buruk tidak disampaikan. Berbeda dengan mimpi yang menggerakkan. Ya, itu juga dikembalikan kepada ahlinya, kawin mimpi. Jadi memang dia merupakan ahli. Ya, jadi kalangan para ulama yang mengetahui takwil mimpi. Jadi itu memang benar karena dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ru'ya salihah itulah bagian dari nubuah. Mimpi yang saleh, mimpi yang baik adalah bagian dari kenabian. Jadi kenabian yang tersisa itu ya mimpi salihah itu. Dan tidaklah ada di dalam mimpi itu yang merubah syariat. Pokoknya kalau mimpi kemudian menjadi penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, ketahuilah itu dari setan. Jadi pada dasarnya seluruh ilmu selain syar'i, seluruh ilmu non ilmu diniyah itu adalah ditinjau dari maksud dan tujuannya serta manfaatnya. Kalau kembalinya kepada manfaat bagi kaum muslimin, untuk kemanfaatan mereka, maka itu terpuji dari sisi situnya. Jadi pada asalnya tidak bisa dikatakan ini terpuji atau tercela, sehingga apa itu untuk kemanfaatan umat atau untuk kemadharatan bagi umat, kecuali memang ilmu yang syaratnya sudah haram seperti ilmu sihir dan lain sebagainya. Ilmu yang syaratnya memang sudah perkara yang haram. Adapun ilmu yang syaratnya bukan perkara yang haram, maka tidak dikatakan itu terpuji atau tercela, sehingga diketahui untuk apa dia pelajari. Baik ilmu kimia, ilmu falak, ilmu hisab dan lain sebagainya. Dari ilmu dunia, ilmu sinaat, ilmu perpabrikan dan lain sebagainya, teknik. Nah, berbagai macam model tata cara untuk membicarakan perkara yang gaib. Kalau ahli nujum itu dengan cara apa? Dengan cara melihat bintang-bintang. Kalau para dukun, ya dengan dia bantuan dari siapa? Dari jin-jin, berita-berita dari jin. Kalau kemudian tukang ramal, ya tergantung model ramalnya, mungkin dengan apa? Dengan membuka telapak tangannya, atau kemudian dengan apa? Menggaris-garis, atau kemudian mengumpulkan batu, kemudian dihitung kalau ganjil, ya. Kalau genap nanti bagaimananya. Itu semuanya lah model-model di dalam pemberitaan ilmu gaib. Adapun tata caranya sesuai dengan bidang pekerjaan mereka masing-masing. Tapi hakikatnya sama ya. Hakikatnya sama. Termasuk tadi dalam ide ilmu gaib adalah apa? Yang memberitakan sesuatu yang ada dalam domir, dalam dada. Tetapi tidak termasuk dalamnya kalau kembalinya kepada isi. Kamu sedang bersedih ya. Jelas wajahnya memang kelihatan, maka itu tidak ilmu perdukunan. Jadi karena apa? Bisa dia dari apa? Dari hisi, indera. Kayaknya berbunga-bunga di hari ini. Lo kok tahu? Wah, siapa saya? Itu juga bukan ya. Kalau kemudian apa? Tapi kalau tujuannya supaya dia dianggap mengetahui ilmu yang baik, maka ini bisa masuk kategori, karena dia ridho apa orang lain apa setuju bahwasanya ada orang yang apa yang tahu ilmu gaib. Tapi tatkala dia jelasin maksudnya, soalnya kamu wajahnya kelihatan cerah sekali dan tidak seperti biasanya, mesti kamu baru dapat apa-apa. Memang benar. Itu bukan apa dia ilmu gaib. Jadi sekali lagi, jadi standarnya adalah apa? Isi. Jadi memang bisa di apa, indera. Kalau kembalinya kepada perkara-perkara yang sisi, ya dasar untuk menentukannya adalah sisi, maka walaupun itu perkara yang akan datang atau perkara yang dalam batin, maka tidak termasuk idea ilmu gaib. Tetapi yang tidak mempunyai sadaran sisi, yaitu dari apa? Dari jin atau kemudian dengan model meramal, garis-garis atau menghitung sesuatu dan lain sebagainya, kemudian menentukan apa yang didomir atau nasib yang akan datang dan lain sebagainya, maka dia termasuk idea ilmu gaib. Dan tidak boleh bagi seorang untuk mendatangi mereka semua. Jadi yang mengaku ilmu gaib dengan segala model bentuk apa, bentuknya. Tidak tukang nujum, tidak tukang ramal, tidak dukun, tidak tukang sihir. Apakah menceritakan mimpi baik itu termasuk dalam makna ayat Al-Quran wa ma bi ni'mati rabbika fadhir, Allah alam bisawab. Selanjutnya, ini apa, hati-hati ya kita tentang apa, tentang idea ilmu gaib. Dan juga apa, tidak dibantah ayat tadi dengan adanya USG ya, tidak dibantah. USG maksimal hanya mengerti apa jenis kelamin, itu pun kadang salah. Tapi tidak mengetahui bagaimana nasib anak tersebut, tidak tahu apa. USG tahu tentang nasibnya dia celaka atau bahagia, tidak tahu. Tapi Allah mengetahui yang di arham lengkap tentang nasibnya, apa amalnya, dan lain sebagainya dari kehidupannya dia. Nah, itu USG maksimal mengetahui jenis kelamin. Nah, karena tersebarnya praktek ketogutan seperti ini di sekitar kita, maka harus lebih waspada dan jangan-jangan kita terseret kepada dunia pertobatan. Tanpa kemudian kita sadari, yang dengan demikian menjadi kita kafir di sisi Allah Taala, dan kita tidak punya hujah, tidak punya udur di sisi Allah Taala. Walhamdulillah. Yang kelima, waman hakama bighairi ma'anallah, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah SWT. Ini sudah dijelaskan kemarin ya, tentang rinciannya. Dan saya Muhammad Lahab dalam risalah yang lainnya dengan lafaz seperti dalam apa, al-wajibat, yaitu al-hakim al-jair al-mungajir rahkamillahi ta'ala. Jadi seorang hakim yang apa, yang jair, yang lalim, yang curang, yang merubah hukum Allah Ta'ala. Jadi dibedakan antara alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah dan yang merubahnya. Hakim yang merubah hukum Allah Ta'ala. Jadi yang menetapkan hukum selain hukum Allah Ta'ala sebagai tasri, sebagai apa? Syariat bagi manusia. Sebagai peraturan bagi manusia. Adapun yang berhukum selain dengan hukum Allah Ta'ala, ada hukum Allah, kemudian dia apa? Dia berusaha untuk keluar dari hukum Allah tersebut karena hawanya, karena hawa nafsunya. Maka seorang yang merubah hukum Allah, dirubah sebagai ketetapan yang diberlakukan untuk umum, maka inilah yang dia kafir karenanya. Tanpa dilihat apakah apa, dia benci kepada, tanpa dilihat tekotnya lagi. Yang merubah hukum Allah Ta'ala sebagai hukum bagi manusia dalam apa, niza atau persisian yang ada pada mereka sebagai tasriat umum, seperti orang yang menetapkan hukum kuanin, ya, undang-undang yang menyelisih hukum Islam sebagai undang-undang bagi masyarakat. Karena tidaklah seorang melakukan demikian kecuali karena dia lebih mengutamakan apa, hukum tauhid dibandingkan hukum Allah SWT. Jadi bagaimana dikatakan saya Muhammad bin Sulaiman, ya, karena bahasnya di sana ada perbedaan antara masalah-masalah yang dianggap sebagai tasri'an aman, yaitu pensyariatan secara umum, dan masalah yang sifatnya mu'ayyana, yang tertentu, yang seorang qadhi berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala. Hanya ada masalah tertentu dia berhukum dengan hukum tersebut, tidak secara umum. Adapun kalau itu sifatnya umum, sifatnya untuk tasri sebagai apa, syariat bagi umum, maka tidak ada perincian pembagian. Kalau dia menganggap lebih utama atau dia menganggap sama atau menganggap lebih jelek, dibolehkan. Tapi barang siapa yang membuat tasriat, ya, kewanin al-watiyah untuk diberlakukan secara umum bagi siapa saja yang mau berhukum, silakan dengan hukum ini, ya, dia buat hukum tersebut kemudian untuk diberlakukan, maka ini tidak dibagi-bagi apakah dia menganggap lebih baik atau menganggap lebih jelek, atau maka ini tidaklah orang melakukan demikian kecuali kalau dia memiliki keyakinan bahwasanya itu lebih baik dibandingkan apa yang dalam Islam. Karena tidaklah orang merubah sebuah manhaj kepada manhaj yang lainnya kecuali karena ada i'tiqad dalam dirinya. Maka yang merubah hukum Allah dalam jadi hukum wat'iyah, hukum buatan manusia, dan diterapkan untuk diberlakukan bagi para hakim, maka dia adalah kafir tanpa dilihat i'tiqadnya, sebagaimana sudah saya sampaikan pada pembagian yang kemarin. Nah, ada pertanyaan berkaitan ini. Saat ini di Indonesia diterapkan hukum-hukum yang bukan dari Islam. Apakah jika mentaatnya berarti mentaati tauhid? Apakah pemerintah bisa disebut tauhid karena membuat undang-undang hukum tersebut? Pokoknya barang siapa yang membuat undang-undang menyelisih hukum Islam untuk diterapkan, maka dia tauhid. Barang siapa. Adapun dia membuat, maka hukumnya tersendiri. Ini barang siapa, maka dia adalah tauhid. Hukum am, ya. Ini bukan hukum ta'yin. Nah, kalau mentaatinya, maka di sana ada kita sebagai mahkum yang tidak boleh tidak kita terseret dan dihukumi, atau kita atas kemauan kita sendiri. kalau kita tidak bisa keluar dari hukum tersebut, artinya kita dipaksa untuk menjalani hukum tersebut, maka tidak dikatakan apa mentaati taghut. Tetapi kalau kita dengan sukarela membawa masalah kita kepada hukum taghut, maka kita telah dianggap berhukum dengan hukum taghut. Dan tidak boleh bagi seorang untuk taat kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Taala, kecuali yang dipaksa. Nah, ingat pelajaran yang lalu bahwasanya telah dianggap dia berhukum dengan selain hukum Allah Taala yang hukumnya kafir akbar, kufur akbar, apabila dia berhukum karena apa? Menganggap lebih baik atau menganggap sama baik atau menganggap lebih jelek, tapi apa? Membolehkannya, atau karena dia istighfar dengan menganggap apa? Meremeh, menganggap rendah hukum Allah Taala, atau dia menolak kepantasan hukum Allah Taala sebagai hukum, atau dia membuat apa, hukum untuk diterapkan sebagai hukum bagi tata kehidupan manusia. Walaupun dalam satu masalah ya, walaupun dalam satu masalah, tapi masalah tersebut dipakai untuk apa? Hukum bagi seluruh ya, manusia atau seluruh yang berada dalam wilayahnya. Maka sudah lengkaplah 6 dari tokoh-tokoh taghut. Beliau sampaikan dalilnya, wa dalilu qul kala la ikraha bidin qad tabayyana rusdu min al-ghayy fa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Wa hadha ma'na la ilaha illallah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, tidak ada paksaan di dalam masalah din, karena sungguh telah jelas jalan kebenaran dibandingkan jalan kesesatan. Maka barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah SWT, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada al-urwatul wusqa. Dan inilah makna la ilaha illallah. Al-urwatul wusqa adalah la ilallah. Sama yakfur bi taghut, ini la ilaha, wa yu'min billah, ini illallah. Maka berarti dia telah berpegang dengan al-urwatul wusqa, yaitu la ilaha illallah. Allah katakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam din. Benar. Bahwasanya jihad itu bukan untuk memaksa orang masuk Islam. Sadarilah ya. Bahwasanya jihad bukan untuk memaksa orang masuk Islam. Kalaulah jihad untuk memaksa orang masuk Islam, tidak ada pilihan apa? Membayar jizyah. Jadi jihad itu untuk menjaga Islam dan kaum muslimin. Jadi jihad itu untuk menjaga keutuhan Islam dan kaum muslimin, untuk menjaga wilayah Islam dan kaum muslimin, dan untuk mengembalikan bumi Allah ke apa? Tegaknya kalimat Allah Taala. Karena hakikatnya bumi ini milik Allah Taala, harus ditegakkan padanya apa? Hukum Allah Taala. Itu. Dan kalau wilayah Islam hakikatnya adalah seluruh apa? Seluruh dunia ini adalah mestinya apa? Tunduk kepada hukum Islam. Adapun agamanya silakan. Kalian mau beragama apa? Silakan. Asal apa? Mau tunduk apa? Kepada aturan Islam. Agamamu silakan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam din. Tidak benar kalau kemudian Islam itu memaksa orang lain untuk apa? Untuk masuk dalam agama Islam. Tidak benar. Adanya lah dakwah dan ajakan. Adapun seorang tetap diberi kebebasan. Toh apa? Qattabayyana rusdu minal ghayy. Telah jelas kebenaran dan kesesatan. Dan masing-masing sudah tahu jalannya. Kemana arah perjalanan masing-masingnya. Dan hakikatnya orang yang dipaksa untuk masuk Islam, kalaupun dia masuk Islam terpaksa, tidak ada manfaatnya. Karena yang dituntut adalah orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan apa? Dengan ikhtiaron, atas pilihan dia, imtisalan. Karena tunduk kepada perintah Allah Taala, bukan karena terpaksa. Maka kalau orang masuk Islam karena terpaksa, Islamnya pun tidak apa? Tidak berguna. Di akhirat nanti, walaupun di dunia bisa jadi dia berguna. Lalu orang-orang munafikin, mereka masuk Islam secara apa? Secara terpaksa, sehingga mereka tidak suka. Walaupun tidak memaksa, itu karena mereka sendiri. Karena mereka ingin apa? Ingin dibilang kaum muslimin, karena mendapatkan keuntungan. Ya, apa-apa yang dinikmati oleh kaum muslimin mereka dapat, maka mereka masuk Islam. Nah, mereka maka hakikatnya bukan muslim, tetap kafir. Namun bagi orang yang mau tetap kafir, dipersilahkan dengan syarat mereka mau tunduk kepada aturan Islam. Ala rajih kepada seluruhnya. Khilaf dengan para ulama, apakah khusus alul kitab saja yang berhak membayar yang diizinkan untuk hidup dan wajib bayar jizyah, atau pada orang kafir seluruhnya? Dan termasuk Syaikh Muhammad Sulaiman dan para ulama yang lainnya merujukkan pada orang kafir semuanya, asal dia mau membayar jizyah. Tidak hanya ahlul kitab saja. Allah alam bisa duduk dalam partai seperti yang dilakukan muslim, partai muslim, apakah termasuk mengambil hukum selain Allah meskipun mereka berdalih untuk memperjuangkan Islam? Jalan mereka jelas menyelisih, tapi juga tidak dikatakan bahwasanya mereka karena telah tunduk pada hukum tauhid. Karena banyak di antara mereka, antaranya adalah dalam rangka untuk memperkecil kemungkaran yang ada. Dan untuk diketahui saja, sebagian ulama itu ada yang membolehkan. Kalau memang betul-betul terbukti bahwasanya dengan itu kemungkarannya itu bisa diperkecil. Namun bahayanya sangat besar, dan itu terbukti dari perjalanan yang ada, sehingga tidak sedikit ulama yang mengharamkannya secara mutlak, masuk dalam parlemen karena pengalaman. Ya, walaupun niatnya demikian, tapi prakteknya berguguran di masyarakat. Dan mestinya mereka tidak boleh taat dalam perkara kemaksiatan, pun akhirnya dampaknya mereka taat dalam kemaksiatan. Mereka juga tidak bisa berbuat banyak di dalamnya, bahkan hancur mereka dinnya. Maka Allah alam lebih kuat yang melarang untuk haram secara mutlak untuk masuk ke dalam partai-partai yang ada, karena matrosnya yang lebih besar bagi diri mereka dan juga tidak memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Kalaupun ada, terlalu kecil dan matrosnya lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Namun tidak menafikan adanya ulama yang membolehkannya. Terus bagaimana dengan pendapat bahwa negara Indonesia ini adalah negara kafir berdasarkan hukum yang dipakai, adalah hukum tauhid? Ya, itu pendapat dari ulama. Dalam ini saya ya, bagi yang mau berpendapat demikian, ya kafagal, tetapi tidak berarti bahwasanya diizinkannya untuk kemudian keluar dari ketaatan kepada mereka. Ingat, bahwasanya keluar dari ketaatan kepada pemerintah, walaupun pemerintahnya kafir, itu tetap tidak boleh. Khuruj dari hukam itu disyaratkan hanya kalau memiliki kekuatan yang real. Maka tetap para ulama ditanya di mana saja, dari negara mana saja, tetap wajib untuk apa? Untuk taat kepada pemerintahnya. Karena kondisi realitas yang ada pada kaum muslimin dimanapun berada, mereka posisinya lemah dibandingkan kekuatan pemerintahnya. Maka tetap taat, kecuali dalam maksiat misalnya. Kecuali dalam hal bermaksiat, dalam hal yang tetap saja taat kepada pemerintahnya. Karena khuruj dari pemerintah itu mafsadahnya lebih besar. Maka tetap saja taati saja pemerintahnya yang ada, walaupun kamu berpendapat pemerintahnya kafir. Dan ini seandainya kamu berpendapat demikian, kamu jawabnya ada kabar kamu masing-masing. Ini sama muslimin yang di Amerika, jelas kan negaranya tidak dirasa lagi negara kafir, pemerintah kafir. Tetap kaum muslimin yang di sana ya tetap untuk kemudian mentaati dari peraturan-peraturan yang ada, selama tidak bermaksiat, tidak dalam keadaan maksiat. Karena khuruj dari apa? Pemerintah itu dari hukam itu madorotnya lebih besar, madorotnya lebih besar bagi kaum muslimin di negerinya maupun berdampak bagi kaum muslimin di negeri lain. Jadi ingat bahasnya apa? Kufar itu milatun wahidah. Jadi orang kafir itu agamanya satu. Jadi jangan dihitung orang kafir Indonesia saja ya. Jadi seandainya jumlah kaum muslimin besar namun mengalahkan, tapi ingat ya, bahasnya orang kafir itu di mana-mana dan mereka bersatu padu untuk kemudian memusuhi kaum muslimin dimanapun berada. Maka kondisi sekarang kaum muslimin dalam kondisi lemah. Ingat itu dan sadarilah. kelemahan itu disebabkan karena kaum muslimin tidak mau kembali kepada agama mereka. Maka cara yang tercepat, terpendek dan terbaik untuk kembalinya kejayaan kaum muslimin dan kekuatan kaum muslimin di atas orang-orang kufar adalah dengan kembali kepada agama mereka, yaitu memperbaiki akidah mereka. Untuk mereka bertafaqquh fiddin, kemudian mengamalkan agama sebatas yang mereka mampu, yang menjadi kewajiban mereka masing-masing. Itu. Kita percaya, silahkan dibuktikan. Dan jangan berhenti sebelum terbukti ya. Ayan. Kalau belum terbukti berarti imannya memang belum beres, gitu saja. Maka terus perbarui iman. Dan coba lihat masyarakat Indonesia sekarang ini, kaum musliminnya, lihat berapa jumlah kaum musliminnya, katanya 90% atau 80%. Sekarang yang paham din berapa? Dari 80%. Kemudian yang dari paham din yang kemudian mengamalkannya berapa? Jadi jangan dilihat KTP-nya muslimin, tapi akidahnya, mereka itu akidahnya berakidah Islam yang benar atau masih akidahnya kufar secara akidatannya. Maka jalan yang terbaik sekarang adalah dakwah, yaitu pengajaran kepada umat manusia dakwatul haq, dakwah sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan jangan membuat model-model dalam dakwah, dalam gerakan dan lain sebagainya. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dalam kondisi lemah, yaitu tatkala masa Makkiyah, kondisinya lemah, maka ya dakwah. Dan Rasulullah ya tetap, walaupun melihat apa sahabatnya dibunuh, ya tetap bersabar, isbiru, sabar. Karena itulah kondisinya. Rasul tidak melawan, Rasul melawan, padahal Nabi loh. Lo kan seandainya lawan, hantam saja itu orang kafir. Masa Nabi tidak ditolong begitu? Tidak. Tetap saja menjalani sunatullah, pakai perhitungan. Dan kaum muslimin dianggap wajib menghadapi orang kufar kalau memiliki kekuatan apa? Minimal separuh. Secara perhitungan kekuatan, minimal separuh. Itu baru boleh. Secara kekuatan kebetulan, bukan kekuatan yang diduga-duga. Apakah hikmah tidak boleh diceritakan yang mimpi buruk? Wallahu a'lam. Ustaz tolong dijelaskan lagi tentang orang kafir tunduk pada peraturan Islam, meski ia tetap boleh memeluk agamanya jika Islam berdaya. Apakah mereka, misal perempuan, mereka juga disuruh pakai jilbab, tidak boleh minum kumur dan sebagainya? Secara rinciannya mewalan, saya belum membelajar tentang hukum-hukum kufar di negeri Islam. Yang jelas mereka tidak boleh menambahkan syiar-syiar kekafirannya. Dan jelas mereka tidak boleh melakukan kemaksiatan secara dohir di muka umum, walaupun mereka beranggapan boleh. Karena apa? Karena itu bisa mengganggu ketertiban masyarakat Islam. Jadi segala nanti kembalinya kepada hukam, kepada pemerintahnya. Apa yang tidak boleh kita lakukan dan yang boleh mereka lakukan. Namun rinciannya wallahu alam saya tidak mengetahuinya. Kemudian saya sampaikan, dari hadis Rasul amru al-Islam wa amudu as-shalah wa dirwatu sanam al-jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan dalam hadis, kepala semua urusanlah al-Islam dan tianglah ada sholat dan puncaknyalah jihad fi sabilillah. Demikian beliau menutup perbincangan beliau tentang salat atau usul ini. Buatnya segala perkara adalah kepalanya adalah Islam dan tiang Islam adalah sholat. Yang orang tidak sholat berarti dia tidak muslim. Dan puncaknya jihad, ya dikatakan puncaknya karena dengannya terjaganya al-Islam, dengan jihad sabilillah, maka Islam itu menjadi unggul, menjadi menang di atas muka bumi ini, mengalahkan seluruh din yang ada. Kemudian beliau mengembalikan ilmunya kepada Allah Taala, Allahu a'lam, dan bersalawat ratasin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan demikian selesai pembahasan salat atau usul sesuai dengan target kita. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang banyak dan saya ingatkan dan nasihatkan untuk kemudian kita murojaah. Dan dengan murojaah itu menjadi pemahaman yang ada pada kita, kalau ternyata ada kekeliruannya bisa dikoreksi, dan kalau ada benarnya menjadi semakin mantap dan semakin di atas basirah. Dan alhamdulillah ada kajian secara reguler ya, lalu suruh Selasa bersama siapa? Ustaz Abu Sa'ad. Nah, itu bisa diikuti. Karena tentunya dengan apa? Dengan kajian yang tidak sisinya daurah, lebih bisa leluasa di dalam penjelasannya. Dan kitab seperti ini amat sangat kita butuhkan. Jadi mungkin jauh lebih baik bagi kita untuk mengulang-ulang memahami kitab salah satu usul ini dibandingkan kemudian kita apa memperbanyak apa membaca apa, kitab-kitab yang lain yang tebal-tebal yang masalah-masalahnya rumit dan besar, sementara yang dasar ini kita belum rosih, belum apa, belum mantap sekali. Maka saya nasihatkan perkuat dahulu apa landasan kita, sesuatu yang mendasari seluruh aktivitas kehidupan kita. Dan alhamdulillah ada kitab tentang hal itu, yaitu salah satu usul. Dan yang lebih luas lagi yaitu apa, kitab tauhid. Dan ini saya amat sangat apa nasihatkan kepada antum semuanya untuk pelajari kitab tersebut. Tentunya juga kembali dengan apa berguru ya. Karena jadi upayakan seluruh yang sifatnya pendasaran kita itu harus berguru. Jangan sampai yang sesuatu yang pendasaran kita itu atau tidak. Sebab bahaya kalau pendasaran atau tidak. Sebab kalau kita mendasar jadi sesuatu yang salah, nanti apa, bangunan di atasnya akan keliru. Tapi kalau didasar dari yang apa, dari berguru, diharapkan nanti tatkala pengembangannya kita sudah mempunyai apa, pijakan yang benar, sehingga mudah mengembalikannya kalau kemudian terpleset. Tapi kalau kemudian sejak awalnya kita sudah salah dan kita membangun itikadnya di atas kesalahan tersebut, maka amat sangat berbahaya. Dan itulah apa dampak negatif dari mereka, orang-orang yang bertawakkul fitin tapi sejak asalnya memang tidak mengembalikan kepada pemahaman ulama yang benar sejak dasarnya, sehingga ya merasa lebih pintar daripada ulamanya dan merasa bisa sharing. Ini sedikit-sedikit ya, kita kan sharing. Apa itu sharing? Ya mbok sadaro. Siapa kamu, siapa? Saya Nadrudin, kemudian saya Bin Bas, saya Muhammad bin Husainin. Apa dari ulama terdahulu, saya Ulisan Tania, kemudian Imam Al-Qayyim, kemudian saya Imam Al-Lahab. Masa sama mereka mau sharing? Kadang terlalu mengandalkan intelektualnya, belum pernah belajar agama sama sekali, wah tidak bisa, kita harus sharing. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Jadi agama itulah secara talakhirnya pak kita itu apa, mengambil dari generasi sebelumnya. Jadi agama itu bukan perkara yang baru, bukan perkara ijtihad, tapi perkara yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pertama Rasulullah kepada para sahabatnya, kemudian dari para sahabatnya kepada tabiin, dan terus dari generasi ke generasi sampai kepada masa kita ini. Maka barang siapa yang membangun agamanya tidak apa, tidak secara turun temurun seperti itu, maka jelas agama yang dia miliki bukan dinul Islam. Jadi kalau dia tidak memiliki salaf dalam masalah berdin ini, maka camkan ini baik-baik. Jangan sekali-kali kita melepaskan pemahaman agama kita dari pemahaman salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Dan karena apa, kita sangat terbatas kemampuan kita untuk merujuk ke, langsung pada kitab-kitab salaf untuk memahami kalam mereka, maka dengan bantuan ulama-ulama yang sekarang ada, yang mereka apa jelas-jelas mengambil pemahamannya dari pendahulunya, bisa dinukil dari kalam mereka, bisa diketahui dari bagaimana metode mereka menyampaikan din tersebut, banyak sekali menukil dari kalam-kalam salaf. Dan hati-hati tatkala kemudian sebagian kaum muslimin sudah tidak mau tidak kecuali harus mengakui bahwasanya manhaj salaf manhaj yang hak, yang kalau kita tidak menisbahkan kepada man salaf akan ditolak dakwahnya, maka mereka pun kadang apa menamakan dirinya bermanhaj salaf secara naluriannya, ya hanya pengakuan saja, tapi secara prakteknya tidak ada sama sekali. Maka jelas, maka untuk diketahui bahwasanya dakwah salaf itu jelas. Jadi mereka mengutamakan apa? Pembenahan tauhid. Maka kalau ada orang atau kelompok jamaah dakwah sementara tidak mengajarkan kepada matunya pembenahan masalah tauhid atau bahkan menyindir, sering menyindiri, ketahuilah, maka itu omong kosong kalau mereka bermanhaj salaf. Bagaimana? Dari asalnya sudah menyelisih manhaj salaf. Dan juga bahwasnya wala dan baroknya apa manhaj salaf itu hanya kepada al-haq. Artinya siapa yang dianggap al-haq walaupun tidak berada dalam barisannya, maka dia dicintai. Dan siapapun yang berada di atas kebatilan walaupun berada di apa di barisannya, maka dia dibenci. Maka kalau kemudian ada wala wal-barok dibangun di atas apa, di atas jamaah atau di atas kelompok, maka itu pun menyimpang dari manhaj salaf. Maka hukum kita lah pada orang per orangnya. Bagaimana dia? Walaupun dia berada di barisan orang lain, tapi dia adalah ihtimam kepada apa? Akidah. Kemudian dia berpegang teguh kepada manhaj salaf. Maka dia adalah saudara kita dan sepemahaman dengan kita. Walaupun ada di barisan kita, tapi kemudian apa? Dia keluar cara pemikirannya dan cara perilakunya dari manhaj salaf, maka ya dia ya, bukanlah seorang salafi. Jadi wala wal baro itu jangan diukur kepada dia ngajinya bersama ustaz siapa, kemudian dia berada di jamaah mana enggak. Tapi bagaimana orangnya tersebut? Benar sudah pemahamannya kepada apa manhaj ahlussunnah wal jamaah tersebut dan bagaimana praktek di dalam kehidupannya. Dan untuk diketahui bahwasanya akidah manhaj dan akhlak itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Maka saya dengar dari apa ustadz-ustadz yang apa mengikuti daurah di Malang bahwasanya akhlak itu bisa merusak salafiyah seseorang. Min nawak itu salafiyah adalah akhlak yang jelek. Maka karena itu lawazimnya seorang salafi akhlaknya mesti bagus. Maka kalau akhlaknya jelek, maka itu bisa merusak salafiyah seseorang. Nah ini jangan ada istilah yang penting kan akhirnya walaupun akhlaknya bejat ya. Tidak. Dan juga karena kadang namanya manusia itu ada terdorong hasad, kemudian dengki dan lain sebagainya. Maka kalau kemudian ada persisian di sana, maka upayakan untuk kita bisa melihat secara jeli. Ini masalah pribadi atau masalah apa? Masalah manhajiyah, ini masalah din. Kadang dilihat sama persis seluruh dakwahnya, kemudian ajarannya mendakwahkan, kok kemudian tahdir-tahdiran. Ini sebenarnya apa ini? Ini apa? Manhaj atau karena kebencian pribadi? Dan hal seperti itu sudah terjadi dari dulu. Artinya ada khilaf nizya di kalangan apa para guru, itu hal yang biasa. Artinya hal yang merupakan apa sudah terjadi dari dulu, bukan perkara yang asing. Maka jangan kemudian menjadikan kita berputus asa dari belajar manhaj salaf karena apa orang-orang yang mau bermanhaj salaf tadi berselisih. Makanya saya sampaikan i'rifil haqqa ta'rif ahla, kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan mengetahui ahlinya. Jadi jangan kemudian menjadi bingung. Jadi saya dengar katanya ada yang futur, yang kemudian jadi malas ngaji dan sebagainya. Karena apa? Karena dai-nya bertikai satu dengan yang lainnya. Nah ini juga tidak usah. Dan memang setiap perjalanan kita itu butuh ujian. Namun barang siapa yang memang dia sungguh-sungguh mencari jalan menuju Allah Ta'ala dan dia berusaha secara maksimal dan memang dia betul-betul ikhlas hanya semata-mata mencari wajah Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Adapun yang terlibat fitnah kemudian dia berguguran, yaitu karena apa? Karena hasiban nas ayakul amana wahum la tanun. Apakah hasiban nas ayakul amana wahum la tanun walaqad fatana alladziina min qablihim falaya'lamanallahu alladziina kadzabu wala ya'lamunallahu wala ya'lamunallaha ladzina sadaqu wala ya'lamunal kadzibin. Jadi ujian itu adalah sebagai apa? Untuk memisahkan mana yang jujur dan mana yang dusta. Jadi yang hancur atau yang terimbas dengan adanya fitnah kemudian dia keluar atau kemudian dia putus dan sebagainya, yaitulah Pak fala yalumana ila nafsah. Jangan misalnya kamu bingung, ya salahnya sendiri kamu bingung. Karena itu sebuah takdir yang Allah Taala takdirkan bagi umat ini. Apalagi ya, kalau kemudian di negeri kita ya, yang tidak ada ulamanya, adanya orang-orang tuhar, ya, dan juga penuh dengan apa, nafsu atau syahwat dan lain sebagainya. Sedangkan kadang ya, yang mereka terbimbing oleh para ulama dan sebagainya, juga kalau Allah menghendaki untuk terjadi fitnah, ya tetap terjadi fitnah. Maka jadi jangan disekali fitnah yang ada kemudian berlarut-larut sehingga justru membuat kita tidak bertawakkal kepada Allah. Justru ya, kalau kemudian itu yang sudah belajar lama sejak begitu beratnya, apalagi kalau saya lebih belajar lagi, maka semestinya mendorong untuk lebih bersemangat belajar. Dan tidak ada ya, orang yang keluar dari manhaj yang benar kecuali karena kesalahan dia. Karena Allah Taala tidak akan pernah mengadab seorang hamba kecuali karena apa? Karena kesalahannya. Jadi jangan terpikir bahwasanya apa? Jangan terpikir bahwasanya dia itu apa? Tanpa salah kemudian menyimpang, tidak. Maka penyimpangan yang dilakukan seseorang adalah karena kesalahannya. Fala mazahu azadallah. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan. Jadi apa yang dialami oleh manusia dari penyimpangan yang ada itu loh karena kesalahan mereka. Maka siapapun orangnya ya, yang dia bertawakal kepada Allah Taala kemudian mengambil asbab yang menurut dia sebatas maksimal yang dia bisa, itulah ma'zun syar'an, mendapatkan izin syar'i, kemudian dia betul-betul ikhlas tulus untuk menuju jalan kepada Allah Taala, maka Allah tidak akan pernah menelantarkannya. Allah tidak akan pernah menelantarkannya bagi hamba-hambanya yang mukhlisin. Dan memang setan tidak akan mampu untuk melincirkan hamba Allah Taala yang ikhlas. Dan ada doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping doa ihdinas siratal mustaqim. Maka setelah kita membaca Al-Fatihah, hendaklah apa kita betul-betul meresapi hal itu. Setelah kita berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Dan ada di sana doa kita yang diajarkan oleh Nabi. Yang biasa beliau baca terkelat-kelat malam, Allahumma Rabba Ibrahim wa Mikail wa Israfil fatras samawati wal ard aliman ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun ihdini bima ikhtalifa fihi min al-haq bi idznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Dan doa ini amat sangat disarankan untuk seorang muslim itu membacanya. Lebih-lebih tatkala apa khilaf di kalangan apa kaum muslim itu begitu luas dan tersebarnya. Ini kan untuk melihat di apa di sifat sholat Nabi doa tersebut kan ada terjemahannya. Tatkala menyebutkan tentang macam-macam doa iftitah. Dan upayakan kita banyak-banyak berdoa untuk memohon petunjuk ke jalan yang lurus dan diberikan perselisihan yang ada di kalangan kaum muslimin. Jadi yakinlah ya, kita harus apa, bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, bahwasanya Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Dan kalau kemudian seorang tersalah setelah dia berusaha secara maksimal, maka dia hukumnya adalah hukum orang yang berjihad, hukum orang yang telah berusaha, dia mendapatkan pahala sesuai dengan usahanya tersebut. Dan kesalahannya maafu, insya Allah. Kalau dia salah setelah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kemudian kalau kita takrib, kita meremehkan, yang kemudian setelah itu kita bersalah, maka bisa jadi kita tidak ada uzur di sisi Allah Taala. Tapi setelah kita berusaha kemudian kita salah, maka insya Allah Allah akan memaafkan sesuai dengan upaya maksimal yang kita lakukan. Demikian yang hafidin azanullah wa'ayakum. Dan kalau kemudian apa yang saya sampaikan dari pembahasan salat usul ini banyak kekeliruan dan banyak kesalahan, maka pertama jelas saya mohon ampun kepada Allah Taala, dan selanjutnya saya minta maaf kepada kalian, dan janganlah kemudian apa kesalahan tersebut diambil, tapi tinggalkanlah. Dan kalian bisa kemudian banyak berguru kepada yang lainnya dan banyak membaca, sehingga nanti tahu bahwasanya hal-hal yang apa yang saya sampaikan mungkin salah, maka tidak usah diikuti. Ataupun ketika kalian berguru kemudian atau membaca kemudian mendapatkan kesamaan dan semakin menambah apa kemantapan dari apa yang sudah kalian pelajari, maka itu nikmat minallahi azza wajalla. Demikian, dan insya Allah kita lanjutkan al-wajibat. Dan nampaknya untuk sore nanti tidak bisa selesai, saya tawarkan kepada kalian. Apa kita selesaikan? Tapi mungkin masih butuh dua atau maksimal tiga kali pertemuan insya Allah. Jadi kalau kemudian nanti mungkin belum cukup, kita masih butuh aqsamul kufur, kemudian aqsamul syirik, kemudian nifaq. Dan nifaq sama apa kufur mungkin bisa satu pertemuan, kemudian akan musyrik mungkin ya, satu pertemuan, jadi dua. Kalaupun melesetnya maksimal tiga kali pertemuan insyaallah. Jadi kemarin apa Allah Taufan nyamperkan, jadi kalau bisa diteruskan, jadi penutupan formalitas ada penutupan, namun setelah itu kalau mau diteruskan diteruskan saja. Sekarang terserah kalian. Kalau memang ada yang apa yang mau apa, untuk kita teruskan, ya tidak apa-apa kita teruskan. Mungkin apa, dilanjutkan ahad apa ahad sore, dan mudah-mudahan selesai. Kalau tidak ya kita coba nanti terakhir. Maka nanti saya tunggu dari panitia saja. Demikian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.